Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Wa minha, kemana domirnya? Ha fadail. Wa min fadailihi, dan diantara keutamaan-keutamaan nikah adalah ma yahsul bizawaji minal ulfa, dengan pernikahan terjadi kedekatan hati. Dan juga mawaddah, akan turun kasih sayang. Warahmah, dan rahmat. Bainal zaujain, diantara suami dan istri. Sehingga seorang istri tentram dengan suaminya, dan seorang suami tentram dengan istrinya. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan kalian, agar kalian tentram dengan pasangan kalian. Dan terjemahan pasangan lebih tepat, karena kalau pasangan bisa laki, bisa perempuan, bisa suami, bisa istri. Berarti saling tentram satu dan lainnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian saling cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Barakallahu fiikum. Fa innal insana la budda lahu min syarikin fi hayatih. Yang namanya manusia membutuhkan sekutu di dalam hidupnya. Apa sekutu? Partner. Apa itu partner? Teman untuk hidup. Teman untuk mengarungi lautan kehidupan. Enggak bisa sendiri. Harus ada seorang yang bisa untuk menemaninya dalam mengarungi kehidupan. Yushatiru humumihi wa humumihi. Yushatir dari kata syatru. Apa makna syatru? Separuh, separuh atau sebagian. Syatrul iman. Syatrul iman, sebagian dari iman, separuh dari iman. Karena akan yushatiru humumihi, akan berbagi kesedihan, akan berbagi kesusahan, akan berbagi kebahagiaan. Kalau dia sedang susah kemudian tidak ada yang menemaninya, tidak ada tempat curhat, akan semakin terasa dahsyat, akan semakin stres. Tetapi kalau ada yang ikut membantu mengurangi kesusahannya, maka akan semakin tenang dia. Rasulullah SAW gelisah ketika mendapatkan, pertama mendapatkan wahyu. Gak tahu apa ini. Didekam. Dikatakan iqra, iqra. Kemana beliau larinya? Ke istrinya. Mengatakan kepada istrinya, dasiruni, dasiruni, dasiruni. Apa makna dasiruni? Selimuti aku, selimuti aku. Sampai turun lagi ayat, ya ayyuhal muddatir, wahai yang berselimut. Kembali datang lagi suara itu. Qum fa'andir. Mengeluhkan kepada istrinya, aku takut, aku khawatir, aku takut, aku khawatir. Kata istrinya, kalla wallah. Lihat istrinya menghibur suaminya, tidak demi Allah, innaka latasilur rahim wa innaka latukrid dhaif wa innaka wa innaka wa innaka, tidak mungkin, la yughzika Allah abadan, wahai suamiku, Allah enggak mungkin menghinakan kamu, enggak mungkin kalau engkau stres, enggak mungkin kalau engkau terkena ini terkena itu, terkena jin misalnya, enggak mungkin. Engkau berbuat baik pada tetangga, engkau berbuat baik pada tamu-tamu, engkau membantu orang-orang kesusahan, engkau banyak begini, banyak berbuat baik. Tidak mungkin Allah menghinakan kamu. Semakin tentram dengan ucapan istrinya. Ini barakallahu fikum yang dimaksud hikmah pernikahan ini. Barakallahu fikum. Wa yusharikuhu fi afrahihi wa sururihi. Kalau tadi berbagi kesusahan, sekarang bersekutu berbagi kebahagiaan. Fi afrahihi wa sururihi. Ada seorang gembira pulang ke rumahnya. Alhamdulillah, saya dapat ini, saya dapat itu. Enggak ada orang di rumah. Hah? Mau bergembira sama siapa? Sepi di rumahnya. Masuk kamar tidur. Dengan siapa dia berbagi kebahagiaan? Kalau dia menikah, maka dia bisa berbagi kebahagiaan dengan istrinya. Alhamdulillah, wahai istriku, aku mendapatkan ini. Oh, alhamdulillah, wahai suamiku. Ikut gembira bareng. Ayo, kita mau makan apa? Makan bersama. Kerana semesem. Oh, nikah. Ini barakallahu fikum. Hanya keutamaan-keutamaan agar kalian tahu. Tetapi nikah itu perlu ilmu. Al-amal harus dengan ilmu. Barakallahu fikum. Maka selesaikan dulu belajarmu. Selesaikan dulu tugasmu, selesaikan dulu pondokmu. Setelah itu mudah-mudahan kalau engkau sudah mampu menghidupi istrimu, berarti masalahnya harta Ustaz. Iya, mampu untuk memberikan nafkah, mampu untuk menghidupi, maka silakan kau menikah. Karena itu adalah syatrul iman, itu separuh iman. Kembali kepada pembahasan berikutnya. Wa fi 'aqdi zawaji sirrun ilahi. Dan di dalam akad nikah juga ada rahasia-rahasia ilahi yang sangat besar. Sirrun ilahiyun 'adzim. Yatimu 'inda 'aqdi, yang akan lengkap sempurna ketika akad nikah. Idza qaddara Allahu al-ulfa fayasil baina zawjayn min ma'ani al-wuddi. Kalau Allah takdirkan, Allah berikan ulfah, maka terjadilah antara dua suami istri itu rasa cinta dan kasih sayang. Ma'ani al-wuddi war rahmah, makna kecintaan, makna kasih sayang, ma la yasil baina sadiqain, yang tidak terjadi antara dua teman. Berbeda kasih sayang kamu dengan temanmu, dan nanti ketika suami istri beda, tidak sama. La ya'rifuhu illa man dhaqahu. Enggak bisa mengerti kecuali yang merasakannya. Nanti kalau kamu nikah, kamu akan berkata, iya betul kata Syekh dalam kitab Umdatul Ahkam, betul kata Ustaz, emang lain, berbeda. Barakallahu fikum. La yasul baina sadiqaini aw qaribaini. Tidak cukup atau tidak terjadi model kasih sayang seperti itu antara dua teman, bahkan antara dua saudara, dua saudara sekandung sekalipun. Illa ba'dal khiltati tawila, kecuali setelah bergaul yang sangat lama, sehingga beberapa saudara kandung ada yang cemburu dengan saudaranya. Kok dekat sekali sih dengan istrinya, kok cinta banget sih, kok saya ini saudaranya, kakaknya, saya ini adiknya, kok lebih dekat sama dia. Bisa jadi kakaknya belum nikah itu, bisa jadi adiknya belum nikah, udah kok udah nikah, ya berarti mungkin berbeda. Ikhwan bin a'azakumullah. Yang jelas memang sangat-sangat berbeda sebagaimana dikatakan oleh beliau ini. Oleh karena itulah Allah katakan, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan pasangan-pasangan kalian. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Berarti wanita yang belum nikah pemuda yang belum nikah belum sempurna penciptaannya. Ya Pak ya. Saya ulangi kalimatnya, wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasangan. Kamu belum ya? Berarti belum selesai diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah ciptakan berpasangan. Yakni sudah Allah siapkan orang-orang yang akan menemani hidupmu nanti. Engkau bisa berbagi kesedihan, bisa berbagi kebahagiaan. Engkau bisa bersama-sama saling bantu-membantu dalam mengarungi kehidupan dunia. Baik, bisa mengarungi kehidupan dunia menuju keridhaan Allah dan surganya. Ini penting, agar jangan urusannya dunia saja. Tetapi suami istri harus saling bantu-membantu untuk menegakkan sunnah, menggapai jannah. Kembali kepada kitab. Wa ila hadzal ma'na asyara tabaraka wa ta'ala. Dan kesanalah Allah mengisyaratkan di dalam ayatnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan kepada makna inilah Allah mengisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan kalian agar kalian tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian rasa mawaddah, kasih sayang, rahmat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa minha, keutamaan berikutnya. Wa minha ma yasul fi ijtima'i zawjain min qiyamil bait wal usrah. Juga termasuk fadilah pernikahan adalah berkumpulnya suami istri bantu membantu dalam menegakkan urusan rumah tangga. Alladhi huwa nawatu qiyamil mujtama' wa salahih, yang itu merupakan bibit-bibit untuk tegaknya sebuah masyarakat yang baik. Ada orang-orang gila, saya katakan gila, memang pantas dikatakan gila. Fa innal jununu funun, fa innal junun funun. Al junun, kegilaan itu funun bermacam-macam. Kegilaan itu ada 13 tingkatan. Di antara fununul junun adalah menikah laki dengan laki. Gila apa enggak gila? Gila. Wah, disiarkan. Dibikin acara pernikahan di gereja. Kemudian dihadiri undangan-undangan. Memberikan hadiah, selamat menempuh hidup baru. Di rumah, bingung. Kenapa bingung? Karena laki dan laki sifatnya hampir sama. Kalau laki dengan perempuan berbeda. Ini makhluk agak kasar, ini makhluk halus. Kan beda. Yang bagian nyangkul, yang bagian teknik, yang bagian kasar-kasar, laki-laki. Tenaganya kuat. Perempuan gak mampu. Aduh, kecetit saya. Baru ngangkat palu aja keberatan. Begini. Ya, bukan bidangmu, biar saya, kata suaminya. Ya. Begitu maksat, suami gak bisa. Itu bagian saya, kata istrinya. Lengkap kan? Tetapi kalau plus sama plus, tolak menolak. Min sama min, tolak menolak. Tahu sembrani? Besi berani. Besi berani itu ada kutub utaranya, ada kutub selatannya. Ini plus, ini min. Kalau kamu hadapkan yang min dengan min, tolak menolak. Begitu dibalik, ini plus, tap, langsung nempel. Aib. Itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hukum alam. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang sejenis laki dengan laki, gak bisa. Demikian pula menikah perempuan dengan perempuan, majnun. Al-junun funun, memang kegilaan itu bermacam-macam. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tetapi Allah ciptakan laki-laki dengan karakternya, Allah ciptakan perempuan dengan karakternya. Masing-masing memiliki keistimewaan. Laki-laki membutuhkan orang yang seperti wanita, atau maksudnya sifat-sifat wanita, dan wanita memerlukan seseorang yang memiliki sifat laki-laki. Sehingga klop. Kamu tahu biskuit kalau dipotong rata apa enggak rata? Ini ada keroknya, ini ada majunya, yang ini juga sama ada keroknya, tapi ketika dimasukkan cocok, klop. Ini biskuit atau kue apa saja, kalau dipotong kan begini, yang sebelahnya kayak apa? Sebaliknya. Yang ini menonjol, ini justru kurang. Yang ini menonjol, yang sana malah kurang. Sehingga ketika digabungkan, klop. Coba kalau kayak gini lagi sebelahnya. Hancur biskuitnya. Kamu cocokkan, kamu nikahkan yang ini, begini. Ya, gini. Terus gitu. Gimana kalau dipaksa? Hancur. Bukan klop. Sehingga saya katakan mereka ini junun. Barakallahu fikum. Selanjutnya, fazawaju yakiddu wa yakdah wa yatakassab fa yunfiq wa ya'ul. Suami misalnya yakiddu wa yakdah wa yatakassab, dia berupaya, dia bekerja, dia mencari ma'isyah, yatakassab mencari keuntungan, kerja. Fa yunfiq wa ya'ul, maka suami akan menginfakkan hartanya, menafkahi istrinya, wa ya'ul, menghidupi keluarganya. Wal mar'ah, sedangkan perempuan, tudabbirul manzil, mengatur rumahnya, wa tunadzimul ma'isha, mengatur harta nafkahnya, wa turabbil atfal, membimbing anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, wa taqumu bi syu'unihim, mengurusi anak-anaknya. Suaminya kerja di luar. Anak-anak sama siapa di rumah? Lihat yang laki dengan laki menikah tadi. Yang ini kerja, yang itu kerja. Terus anaknya bagaimana? Ya bagaimana punya anak laki dengan laki? Ya adopsi kata mereka. Adopsi anak. Terus yang satu kerja, satu kerja. Anaknya, anak adopsi mau taruh di mana? Sendirian di rumah sama pembantunya. Itu jelas perkara yang keluar dari fitrah. Keluar dari fitrah. Fitrah laki-laki membutuhkan perempuan, fitrah perempuan membutuhkan laki-laki. Maka jalan syar'inya adalah nikah. Itu jalan syar'i. Wa bihadza tastaqimul ahwal, dengan ini keadaan jadi lurus, lengkap, sempurna. Wa tantadhimul umur, semuanya akan teratur. Yang ini kerja, yang itu kerja. Pulang rumah berantakan, enggak ada yang bersihin, enggak ada yang beresin, enggak ada yang nyapu, bahkan mindahkan gelas-gelas kotor, piring kotor enggak ada. Kenapa? Karena sama-sama laki, sama-sama keluar, sama-sama kerja. Itu jelas menyelisihi fitrah. Wa bihadza ta'lam anna lil mar'ati fi baitiha 'amalan kabira. Dari sini diketahui bahwa para wanita di rumahnya memiliki amalan besar. Apa amalan besarnya? Mendidik anak-anaknya. Itu perkara besar. La yaqillu an amali ar-rajul fi kharijihi. Tidak kalah beratnya dengan kerjaan laki-laki di luar sana. Laki-laki di luar sana bekerja berat. Perempuan di rumah tugasnya juga berat. Wa innaha idza ahsanat al-qiyam. Dan bahwasanya wanita-wanita sebagai istri-istri tadi, kalau dia tegakkan tugasnya di rumah, bimani tabiha, dengan apa yang sudah Allah takdirkan untuknya, kalau ditunaikan di rumahnya, faqad addat lil mujtama'i kullih, maka niscaya akan ditunaikan di mujtama' seluruhnya khidamat kabirah. Apa khidamat? Dukungan besar bagi masyarakat. Loh, perempuan? Iya, perempuan. Di rumah, di rumah. Kok bisa ikut andil dalam membangun masyarakat? Bisa. Bahkan andil besar. Masyarakat terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Anak-anak tadi akan menjadi calon-calon bapak di masa mendatang. Iya kan? Siapa yang mendidik anak-anak ini? Yang ini 3, yang ini 5, yang ini anaknya 10, yang ini anaknya 17, yang ini anaknya 5, yang ini anaknya 2. Siapa yang mengurusnya di rumah? Mendidiknya menjadi orang-orang hebat? Ibunya. Oleh karena itu dalam syair dikatakan al-ummu madrasatun idza a'adtaha a'adta jilan thayyibal a'raq. Ibu ini adalah sekolahan pertama. Ini yang didik om, yang didik om, yang didik om, yang didik om. Maka para santriwati, para banat, kalian calon-calon ibu harus bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Ketika ibu-ibu ini mendidik anak-anak tadi, yang satu mendidik 5, satu mendidik 3, atau mendidik 4, bahkan ada yang mendidik 10, masya Allah, dengan baik. Begitu mereka jadi dewasa, jadi apa? Jadi masyarakat yang baik. Idza a'adtaha a'adta jilan thayyibal a'raq. Kalau para ibu-ibu ini dipersiapkan dengan baik menjadi pendidik-pendidik yang baik, maka mereka akan mencetak generasi yang baik pula. Masyarakat jadi baik. Tetapi sebaliknya, kalau ibu-ibu tadi tidak bisa mendidik anak-anaknya atau menyia-nyiakan anak-anaknya karena dianya sibuk sendiri, berperan seperti laki-laki, kerja di kantor, kerja di sana, kerja di sini, anak-anaknya diserahkan sama orang yang tidak berilmu, yaitu pembantu rumah tangga, tidak diajari kecuali bagaimana supaya saya bisa bebas, kata pembantu itu, capek saya, sudah selesai, ini nih, dibebaskan sebebas-bebasnya, tidak diawasi, yang penting saya bisa santai. Beda dengan ibu. Ibu itu mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, dengan cinta. Barakallahu fikum. Maka kalau berhasil mereka mendidik anak-anaknya, masyarakat akan jadi baik. Ini dukungan para wanita dalam membangun sebuah masyarakat. Barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.